Kita lanjutkan pelajaran Al-Muyassar. Kita memasuki halaman yang ke-33 yang akan menyebutkan atau membahas seputar Al-Mudzakkar wal-Mu'annas. Al-Mudzakkar wal-Mu'annas, Mudzakkar dan Mu'annas. Al-Mudzakkar dan apa Mudzakkar, apa itu Mu'annas akan disebutkan di sini oleh pengarang kitab. Definisi Mudzakkar, Al-Mudzakkaru huwa ma yadullu ala zakarin. Al-Mudzakkar adalah apa-apa yang menunjukkan atas jenis laki-laki. Apa-apa yang menunjukkan atas jenis laki-laki. Misal, contoh, Muhammadun waladun daftarun baitun. Muhammadun waladun, waladun anak, daftarun buku tulis, baitun rumah. Ini diantara contoh-contoh mudzakkar. Dan nanti insya Allah lebih jelas ketika kita menyebutkan tentang macam-macam mu'annas. Wal mu'annatu, adapun dan mu'annas, huwa ma yadullu ala unsa. Dan mu'annas adalah apa-apa yang menunjukkan atas jenis perempuan. Jadi mudzakkar lawannya adalah mu'annas. Kan? Kalau mudzakkar menunjukkan laki-laki, kalau mu'annas sebaliknya menunjukkan atas perempuan. Misal contoh, Aisyatu Maryamu Sabburatun. Aisyah, ini nama ya kan, nama Aisyah. Maryam juga sama nama. Sabburatun, buratun papan tulis. Buratun papan tulis. Ini diantara contoh mu'annas. Nah. Adapun terkait mudzakkar mu'annas, ini hanya terkhusus pada kata benda. Adapun kata kerja tidak dibahas. Ini kata kerja mudzakkar atau mu'annas. Kalau terkait dengan kata kerja, yang mudzakkar atau mu'annas itu dari sisi pelakunya. Namun jenis katanya itu, jenis katanya itu tidak ada mudzakkar dan mu'annas pada kata kerja. Yang ada hanya kata benda atau isim yang dibahas padanya mudzakkar atau mu'annas. Kemudian isim pun hanya terbagi dua ini. Kalau dia tidak mudzakkar ya mu'annas, seperti itu. Tidak ada jenis yang ketiga. Banci tidak ada pada isim. Ya kan? Yang ada hanya kalau tidak mudzakkar berarti mu'annas atau sebaliknya. Kalau ini bukan mu'annas berarti ini adalah mudzakkar, terkhusus pada hanya pada kata benda saja. Nah sekarang masuk ke berikutnya. Setelah menyebutkan definisi mudzakkar dan mu'annas, sekarang masuk pada anwa'ut ta'nits. Jenis-jenis ta'nits. Ta'nits itu ya sama penyebutan dengan mu'annas. Berarti jenis-jenis mu'annas, jenis-jenis kata benda yang menunjukkan perempuan. Nah, dan di sini hanya disebutkan jenis-jenis mu'annas saja, tidak menyebutkan jenis-jenis mudzakkar. Kalau jenis-jenis mudzakkar itu lebih banyak. Maksudnya dengan kita mengetahui jenis-jenis mu'annas, berarti selain dari jenis-jenis mu'annas, berarti dia mudzakkar. Nah, kalau di sini jenis-jenis muannas kan disebutkan ada 8. Disebutkan ada 8. Berarti selain dari ini, berarti dia adalah mudzakkar. Selain dari ini adalah mudzakkar. Baik. Yang pertama, jenis muannas yang pertama. Makana alaman muannasan. Makana alaman muannasan. Apa-apa yang sebagai nama muannas perempuan. Ini apa-apa yang statusnya sebagai nama orang atau nama wanita. Meskipun seandainya secara zahir kita lihat ini seolah-olah namanya laki-laki, ya kan? Tapi kalau itu dipakai untuk perempuan, maka dikatakan muannas. Dikatakan muannas. Misal contoh Fatimatu, ya kan? Maryamu, Zainabu, Aisyatu, Khadijatu. Nah, dan yang lainnya memang dari nama-nama yang memang digunakan untuk perempuan. Su'adu, ya kan? Su'ad. Su'ad ini kalau kita lihat atau dengar secara sekilas seolah-olah nama laki-laki, ya kan? Namun itu sebenarnya nama perempuan, Su'ad. Nah. Kalau laki-laki dibalik Sa'id, nah gitu. Kalau perempuan Su'ad, laki-laki Sa'id. Nah. Ini jenis yang pertama, nama yang digunakan untuk perempuan atau wanita. Yang kedua, jenis yang kedua, ma fihi ta'un marbutatun. Apa yang ada padanya tak marbutah, atau kata yang terdapat padanya tak marbutah, tak bulat maksudnya ya. Dari marbutah itu marbut, artinya itu terikat. Jadi marbutah seperti yang diikat. Berarti dia tak bulat maksudnya. Lawan tak marbutah disebut dengan tak mabsutah. Ta'un mabsutah. Tak mabsutah. Kalau tak marbutah itu tak yang bulat. Kalau tak mabsutah itu tak yang terbentang. Yang seperti ini. Yang terbuka. Adapun yang menjadi tanda kata tersebut adalah muannas adalah ta yang dengan jenis marbutah yang bulat. Nah. Kalau ta yang seperti ini tidak menjadi tanda muannas. Tidak menjadi tanda muannas. Nah, yang menjadi tanda muannas adalah yang dengan jenis ta yang bulat. Misal contoh madrasatun mimsahatun saburatun, ya kan? Madrasatun, nah, sekolah. Untuk perhatikan madrasatun diakhiri dengan ta marbutah, ya kan? Mimsahatun, mimsahatun penghapus. Juga diakhiri dengan tak marbutah. Saburatun, pentulis. Juga diakhiri dengan tak bulat atau tak marbutah. Maka tiga jenis ini, contoh mu'annas, diketahui dari, diakhiri dengan tak marbutah. Dan yang lainnya. Dari kata-kata benda yang diakhiri dengan tak marbutah. Nah, darrajatun, sallajatun, dan yang lainnya yang diakhiri dengan tak marbutah. Dan insya Allah ini mudah ya. Jenis yang ketiga, ma fihi alifut ta'nis al-maqsurah, yang terdapat padanya alif ta'nis maqsurah. Alif ta'nis, alif yang menunjukkan perempuan, al-maqsurah, yang maksur atau bentuknya bengkok. Alif ta'nis maqsurah. Misal, contoh, sugra, kubra, yumna, mengikuti pola fu'la. Mengikuti pola fu'la. Fu'la dipanjangkan biasa. Nah. Antum lihat polanya adalah fu'la. Antum perhatikan irama bacanya. Sugra, kubra, yumna, fu'la, husna, uzma, nah, dan yang lainnya. Iya kan? Sama semua kan ada irama bacanya? Mengikuti pola fu'la. Yang dimaksud dengan alif ta'nis maksurah adalah ini. Adalah itu. Kenapa? Karena mudzakarnya seperti contoh di sini yang pertama apa tadi di situ? Sugra. Sugra. Sugra. Ini mu'annas, mudzakarnya adalah asghar. Asghoru. Mudzakarnya adalah asghoru. Nanti ini disebut dengan sighah mubalaghah. Disebut dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya yakni bentuk kata yang memaknakan dengan makna yang paling lebih gitu loh. Berarti kalau asghor dari kata sogir, artinya sogir apa? Kecil, iya kan? Berarti asghor yang paling kecil. Kalau kabir, apa kabir? Besar. Yang paling besar, akbar. Nah, akbaru. Allahu akbar. Allah yang paling besar. Yang maha besar. Nah, ini namanya sighah mubalaghah. Bentuk laki-laki. Mengikuti pola af'al. Af'al. Asghar, akbar, a'zam. Iya kan? Dan yang lainnya. Untuk dijadikan sebagai mu'annas, dijadikan sebagai pola ini. Fu'la. Berarti asghar menjadi sugra. Akbar menjadi kubra. Walillahil asma'u al... Apa? Asma'ul husna. Ini mu'annas. Laki-lakinya adalah ahsan. Ahsanu. Ahsanu yang paling indah. Yang paling bagus. Yang paling bagus. Namun dia jenis mudzakkar. Di sini kalau untuk mu'annas, al-asma', asma itu jamak yang tidak berakal, jamak taksir yang dihukumi mu'annas. Makanya disifati dengan al-husna, yang paling bagus. Antum lihat, sugro, husna, kubro, ya di situ apa lagi itu? Yumna, nanti ada lagi uzma. Uzma, mengikuti pola fu'la. Mengikuti pola fu'la. Yang disebut dengan alif ta'nis, maksurah adalah ini. Kalau akbar menjadi kubro. Nah ini alif ta'nis maksurah. Ya tentunya ini nanti dengan pengaturan kosakata ya. Mungkin dari sisi pemahaman insya Allah kita paham. Cuman nanti dari prakteknya ya mengetahui kosakatanya. Nah, jelas ini disebut dengan alif ta'nis maksurah. Nah dengan tanda inilah diketahui bahwasanya kubro, uzma, sugro, husna, fu'la, atau disitu yumna, atau yang lainnya, maka disebut dengan, atau dengan jenis mu'annas. Dengan jenis mu'annas, adalah mu'annas, dengan tanda adanya alif ta'nis maksurah ini. Ada alif ta'nis maksurah. Nah, Ustaz, itu bukan isim tafdil dia? Isim tafdil. Mirip. Oh iya, nah isim tafdil, afan. Nah, setelah head, isim tafdil. Nah, kalau isim mubalaghah bukan gini ya. Nah, kalau isim tafdil, nah, isim tafdil yang bermakna lebih. maknanya Anda tadi sebutnya benar, cuma salahnya adalah di dari jenisnya ya, jenis bukan isim sifat mubalaghah ya, namun isim tafdhil mengikuti pola af'al. Jazakallahu khair. Nah, mengikuti pola af'al mudzakarnya mudzakarnya mengikuti pola af'al, adapun muannasnya mengikuti pola fu'la. Jadi untuk merubah, kalau dari husna kalau mau dijadikan sebagai mudzakar ya dirubah mengikuti pola af'al. Kalau dari af'al mau dijadikan mu'annas, diikutkan pola dengan fu'la. Nah, apaan? Bukan sigha mubalaghah, isim tafdhil. Kalau yumna berarti dari mana? Kalau yumna dari aiman. Yumna ini dari aiman. Aiman itu artinya kanan. Yumna kalau aiman kanan. Mudzakkar. Kalau ini yumna muannatsnya perempuannya. Sama seperti kalau kiri aisar. Kalau muannatsnya berarti apa? Yusra. Yusra mengikuti pola fu'la dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan ini untuk jenis yang ketiga ini sudah mungkin kita lewati ya pada bab ismul ladzi la yansharif. Bahwasanya alif ta'nis mamdu maksurah ini termasuk di antara penyebab yang menjadikan dia ismul ladzi la yansharif, yang apabila dijer maka tanda jernya dengan fathah. Dengan fathah, akan tetapi ini fathahnya muqaddarah karena diakhiri dengan alif bengkok, ya kan? Karena diakhiri dengan alif bengkok. Kemudian jenis yang keempat, mafihi alifu ta'nis mamduda, yang terdapat padanya alif ta'nis mamduda, alif ta'nis yang mamduda, yang panjang, bacaannya panjang. Misal contoh, sauda, baydo, safra. Nah, sauda itu artinya hitam, baydo itu artinya putih, safra itu artinya kuning. Nah, ini biasanya di permasalahan warna-warna, ya kan? Kalau sauda itu dari aswad, baydo dari abyad warna putih, safra dari asfar. Kalau aswad, abyad, asfar, azrak, akhdar, ini kalau mudzakarnya. Kalau untuk muannas dengan mengikuti pola fa'la'u. Mengikuti pola fa'la'u. Mengikuti pola fa'la'u yang dimaksud dengan alif ta'nis mamdudah lain. Ini ya, tapi alifnya. Nah, fa'la ini. Antum lihat sauda, baydo, sofro, khadro, zarqo, ya kan? Semua nadanya sama dengan fa'la. Ya. Antum perhatikan fa'la'u. Sauda'u, ya kan? Baydo'u, sofra'u. Bisa antum kiaskan fa'la'u dengan baydo'. Baydo'u. Ini fathah, fathah. Sukun, sukun. Fathah, fathah. Kemudian akhirnya hamzah, ya kan? Sama semua. Hanya beda di huruf-hurufnya, namun polanya sama, harokat-harokatnya. Kemudian yang kelima, makana mu'annasan majaziyan. apa-apa yang sebagai mu'annas, perempuan, majazi, dengan majaz. Maksudnya adalah yang memang digunakan oleh orang-orang Arab sebagai kata perempuan. Maka na mu'annatan majazian. Yang mu'annasnya itu sifatnya majazi. Ini majaz. Secara zahir seorang laki-laki, namun orang-orang Arab menjadikannya atau menggunakannya itu sebagai mu'annas. Nah, kalau ini harus betul-betul dihafalkan kosakatanya satu persatu. Kenapa? Karena memang tidak ada tanda khusus. Beda kalau empat yang kita lewati ada tandanya khusus, iya kan? Seperti atas memang untuk digunakan sebagai wanita. Yang kedua ada ta' marbutahnya. Yang ketiga ada alifut ta'nits maksurah mengikuti pola fu'la, iya kan? Kemudian yang keempat yang mengikuti pola fa'la, diakhiri dengan alifut ta'nits mamduda. Namun kalau untuk jenis yang kelima tidak ada tandanya sama sekali. Cuma bisa diketahui dengan yakni bantuan, seperti contoh di sini yadun, ya kan? Kalau syamsun tidak ada tandanya. Kalau yadun tangan, makanya dikiaskan anggota badan yang sifatnya berpasangan dihukumi perempuan, ya kan? Tangan, kaki, mata, telinga, ya kan? Ainun, nah ini mata. Kenapa? Karena anggota tubuh yang berpasangan. Termasuk rijlun, ya kan? Udhunun. Nafsun. Nafsun artinya jiwa. Ini juga digunakan oleh orang-orang Arab sebagai perempuan. Contoh lain juga al-fulku. Al-fulku. Artinya bahtera atau kapal. Artinya bahtera atau kapal, kalau dilihat seolah-olah tidak ada tanda perempuan, namun ini ternyata perempuan. Karena orang-orang atau bahasa Arab menjadikannya sebagai kata perempuan. Seperti dalam Al-Quran, lita jiriyal fulku. Lita jiriya, tajri, di situ bisa diperhatikan pelakunya adalah hiya, yaitu al-fulk. Contoh lain juga adalah narun. Nar, neraka. Itu juga digunakan dalam bahasa Arab sebagai kata untuk mu'annas. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, kalau itu mendapati di dalam bahasa Arab kata yang seolah-olah antum lihat tidak ada tanda-tanda bahwasannya kata ini adalah perempuan, namun ternyata dalam konteks kalimat bahasa Arab tersebut antum lihat kok digunakan untuk perempuan, oh berarti ini dengan jenis mu'annas majazi, ya kan? Mu'annas majazi, ya ini dia mu'annas karena memang dipakai oleh orang-orang Arab sebagai mu'annas. Nah, namanya mu'annas majaz. Baik, berikutnya yang keenam, jam'ut taksir, jamak taksir. Nah, kalau dulu pada pelajaran durus lughah jilid pertama yang kita sebutkan apa? Jamak yang tidak berakal, iya kan? Jamak yang tidak berakal. Namun sebenarnya secara luas seluruh jamak taksir meskipun berakal dihukumi perempuan. Meskipun berakal. Sebagai contoh misal rusul. Rusul jamak dari rasul. Rusul jamak dari rasul, yakni kalau rusul para rasul. Ya kan, para utusan Allah. Berakal enggak? Jelas ya, lebih berakal daripada kita. Nah, namun di dalam Al-Quran, antum bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah, pada juz yang ketiga, awal juz yang ketiga, tidak salah. Kalau tidak salah ya. Disebutkan, tilkar rusulu. Tilkar rusulu. Ketika Allah menunjuk, mengisyaratkan ar-rusul, para rasul, Allah menunjuk dengan tilka. Padahal tilka kita ketahui menunjuk untuk apa? Perempuan, iya kan? Tapi disebutkan di situ dalam Al-Quran tilkar rusulu. Tilkar rusulu fattolna. Ayo. Ar-rusulu fattolna. Antum bisa di sini Allah menunjuk ar-rusul dengan isim isyarat, kata tunjuk tilka, padahal kita tadi tilka itu perempuan, menandakan ar-rusul di sini dihukumi sebagai perempuan. Bukan berarti para rasul itu dari jenis wanita, namun ini dari lafadznya saja. Dari lafadznya saja bahwasanya ar-rusul ini adalah jamak taksir dari rasulun. Dia dihukumi muannats. Dia dihukumi muannats. Nah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Dan banyak dalam Al-Qur'an. Anbiya'u. Anbiya'u jamak dari nabi. Anbiya, para nabi. Para nabi. Ini juga dihukumi muannats. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, ya kan? Masajid. Masajid jamak dari masjidun. Jamak dari masjidun. Masajid juga muannats. Karena dia adalah jamak taksir. Jamak taksir. Nah, antum di sini bisa lihat rusul anbiya dua-duanya dari jenis berakal. Masajid tidak berakal sehingga mutlak jamak taksir dihukumi sebagai muannats. Jamak taksir dihukumi sebagai muannats. Apalagi kalau jamaknya memang jamak muannats salim, iya kan? Apalagi jamak muannats salim seperti sayyaratun, jamaknya adalah sayyaratun. Maka lebih jelas lagi namanya saja apa? Jamak muannats berarti perempuan. Iya kan? Nah, kalau di sini jamak taksir secara umum meskipun berakal atau tidak berakal, maka dihukumi muannats. Nah, sehingga ini pembahasannya lebih meluas dari Durusul Lughah jilid 1, ya kan? Kalau jilid 1 kita khususkan apa? Jamak yang tidak berakal, ya kan? Nah. Seperti malaikah. Malaikah mufradnya adalah malakun. Malakun malaikat jamaknya adalah malaikatun. Jamaknya adalah malaikatun. Dihukumi muannats karena dia adalah jamak muannats, jamak taksir. Kemudian yang ketujuh, al-huruf. Huruf. Yakni huruf-huruf, apakah huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang lainnya seperti huruf jer, ya kan? Huruf-huruf taukid dan yang lainnya. Kalau nanti antum belajar dalam bahasa Arab macam-macam huruf, ada huruf jer, ada huruf-huruf penasob seandainya, atau huruf-huruf penjazm, ya kan? Maka huruf-huruf tersebut dihukumi muannats. Seperti contoh ba, fa, fi huruf jer, min huruf jer, ila juga huruf jer, inna huruf sebagai penasob yang menjadikan kata setelahnya dari kata benda menjadi masub karena ada inna. Nah, ini semua dihukumi sebagai muannats. Kenapa? Karena dia adalah sebagai huruf. Sebagai huruf. Nah, dan huruf hijaiyah sampai iya semua disebut dengan atau dari jenis muannats. Yang kedelapan, asma'ul qura, nama-nama daerah. Nama-nama daerah ini mencakup apakah itu negara atau provinsi kah, kampung atau yang semisalnya desa ataupun dusun. Ini nama-nama wilayah ya. Nama-nama wilayah. Misal contoh Misra, Mesir, ya kan? Kalau antum lihat secara zahir enggak ada tak merbutonya, enggak ada apa-apanya, namun dia adalah muannats karena nama wilayah. Jakarta. Ketahuan ini orangnya ini orang Jawa yang buat ini, orang Indonesia ini. Nah, Jakarta. Apalagi pasal contohnya yang ketiga Bandung. Di situ apa? Cetakan baru. Bandung juga. Padangnya juga ternyata bahasa Arab. Perasaan saya tidak pernah baca bahasa Arab ada eng itu tidak ada. Biasanya kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf apa namanya? Huruf-huruf apa? Ikhwa ya. Nah, ketemu sin atau ketemu kaf, miang, nah baru ada. Kalau huruf eng enggak ada dalam bahasa Arab. Nah, ini mau memperkenalkan dia kalau saya ini adalah orang Indonesia. Meskipun contoh dipaksakan dengan Bandung, huruf ain dengan titik tiga. Nah, nyarpegon namanya. Nyarpegon biasa kalau di pondok-pondok Jawa, terkadang mereka kitabnya secara dohir apa namanya bahasa Arab tulisannya ain, fa, goin, ternyata di situ ada jim yang titiknya di belakang tiga di bawah, ada ain yang di atasnya titiknya tiga. Nah, di situ kalau Arabegon memiliki kaidah-kaidah tersendiri seperti ini, ain kalau titiknya tiga itu dibaca eng, berarti kalau Bandung baca Bandung. Kalau orang Arab antum kasihkan ini bingung, ini baca apa ini? Kok ada titik tiga ini? Salah titik ini mungkin. Al-Muhim, kembali dalam pembahasan seluruh nama-nama wilayah, kampung atau yang semisalnya, maka dihukumi mu'annad meskipun tidak ada tak marbutoh padanya. Indonesia, iya kan? Amerika, Almania, Inggris, dan yang lain-lainnya dari nama-nama wilayah dihukumi mu'annad. Wallahu alam bisawab. Ini 8 jenis muannats. Berarti kalau selain dari 8 ini maka dihukumi mudzakkar. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kurang satu ya, kurang ada kekurangan seperti jamak muannats salim. Iya kan? Jamak muannats salim tidak disebutkan di sini. Padahal jamak muannats salim termasuk juga muannats, iya kan? Termasuk pula muannats. Baik, kita selesaikan tamrin ya, latihan. Baru kita tutup. Udzkur anwa'at ta'nits mimma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis perempuan mimma ya'ti dari berikut ini. Nah, di sini ada penyebutan muannats-muannats, antum tinggal menyebutkan ini dari jenis yang mana, kedua, ketiga atau yang berapa. Baik, Iman yang pertama, al-yusra. Alif ta'nits maksurah. Nah, kan mengikuti pola al-fu'la, fu'la. Baik, yang kedua, Rosmin. Bakaratun. Bakaratun. Dari jenis mana? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, Pak Musli, yang ketiga. Asya'u. Kelewat Pak. Sebelumnya masih satu. Kelewatan. Bakaratun sudah. Setelahnya. Hamra'u. Hamra'u. Dari jenis mana? Fa'la'u. Fa'la'u berarti jenis nomor berapa? Nomor 4. 4 ya, alif ta'nits mamdudah. Nah, alif ta'nits mamdudah mengikuti pola fa'la'u. Nah, asya'u. Alif ta'nits mamdudah sama ya kan? Hamra'u, asya'u, fa'la'u. Sama, hanya beda di huruf, namun harokatnya sama. Berikutnya, udhunun. Majazian, nah, mu'annas majaz, ya kan? Mu'annas majaz. Kalau pada pembahasan di Durusul Ughoh jilid 1, kita sebut dengan apa? Anggota tubuh yang berpasangan, ya kan? Udhun. Telinga. Berikutnya, rijlun. Nah, mu'annas majaz, ya kan? Rijelun. Atau lebih terkhusus lagi karena anggota tubuh yang berpasangan. Berikutnya, maitatun. Abu Zulfa. Tak marbutah. Nah, maitatun, tak marbutah. Arbun. Yang mana, Pak Guru? Abu Dinul. Arbun. Nah, jenis yang mana? Arbun artinya bumi. Mu'annas? Mu'annas mana? Mu'annas majazi. Nah, majazian, mu'annas majaz. Karena kalau lihat, kita lihat tidak ada tanda-tandanya. Iya kan? Namun ini digunakan oleh orang Arab sebagai perempuan atau mu'annas. Berarti masuk ke jenis yang kelima. Mu'annasan majazian. Kemudian berikutnya. Narun. Yang mana jenis mana? Jannatun. Oh, jannatun. Nah, kalau jannatun Tak marbutah ya. Ada narunnya enggak? Cetakan baru. Ada. Yang cetakan baru? Enggak ada ya. Kalau di sini narun, kalau cetakan yang lama narun. Nah. Kalau jannatunnya setelahnya ada. Nah. Kalau narun berarti sama majazi ya, sebagaimana saya sebutkan tadi nar, neraka. Kemudian berikutnya buyutun. Iya, sama. Buyutun. Nah, buyutun. Aku diman. Muannas dari jenis mana? Nah, muannas majazi. Nah, kurang tepat kayaknya, Pak. Buyutun. Buyutun ini mufrad atau jamak? Jamak, ya kan? Jamak dari baitun. Berarti dia dari jenis jamak? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Kemudian berikutnya, ukhra. Ukhra. Alifu ta'nir maksurah. Nah, alifu ta'nir maksurah. Mengikuti pola fu'la. Ya kan? Fu'la, ukhra. Mudzakarnya akhar. Ukhra ini artinya yang lainnya. Berikutnya Surabaya. Ismul Qura ya, Asmaul Qura, nama wilayah Surabaya. Berikutnya Anna. Hal huruf, naam. Huruf yang penasab inna atau anna, sama ya. Nah, ini tuh fungsinya anna atau inna sebagai taukid. Makanya kalau nanti dalam ilmu sharaf disebut dengan harfut taukid. Nah, harfut taukid untuk penegasan. Nah, berikutnya ayatun. Tak marbutah. Nah, ahaditsu. Haditsu. Jama' dari hadis. Jama' taksir, ya kan? Jama' taksir. Sama'un. Terakhir. Pas ini. Dapat satu-satu. Mu'annas majaz. Ya kan? Sama' langit. Jama'nya samawat. Nah, mufrad jama'nya tetap dihukumi mu'annas. Sama' majaz. Intinya kalau antum tidak mendapati, tidak mendapati tanda-tanda selain dari yang lainnya, berarti kembalinya ke poin nomor 5. Iya kan, majaz. Nah, selama antum ini bukan jamak taksir atau bukan jenis yang lainnya, oh berarti kembalinya terakhir yaitu ke nomor 5. Nomor 5. Kalau memang itu dari jenis mu'annas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke bab yang berikutnya yaitu marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu, dan ini yang paling penting, isim-isim marfu, sehingga ana sarankan ke antum untuk kembali ke memurojaah tanda-tanda i'rab bagi isim, ya, tanda-tanda i'rab bagi isim lebih terkhusus pada marfu. Nah, pada marfu, karena kita akan membahas seputar isim-isim yang berstatus sebagai marfu, kapan saja isim-isim itu sebagai marfu, maka akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biinillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.